الحمد لله الحمد لله على نعمه الجوامع التوام التي أعظمها وأجلها نعمة الإيمان والإسلام. نستغفره تعالى من تكثيرنا في شكره أما أسداه إلينا من الإنعام، ونستكيله ونتوب إليه من جميع الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه الاعتماد وإليه الاستناد في دفع كل مرهوب وتبليغ كل مرام، شهادة تكون لنا ذخيرة ليوم القيامة، وتوجب لنا رضوان الله الأكبر والخلود الدائم في دار السلام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الأنام ليبين لهم شرائع الدين من الحدود والأحكام ومناهج الحلال والحرام، ويميز لهم بين الحق والباطل والهدى والضلالة والطاعات والآثام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير الأنام ومسك الختام ونور الظلام، وعلى أهل بيته الطيبين الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والقيام. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada saudara kaum muslimin pada umumnya, marilah kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Semoga kita dan seluruh kaum muslimin menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya mujibat sa'ilin. Masya muslimin rahimakumullah, tadi malam adalah malam tahun baru Masehi, malam yang penuh dengan kemaksiatan, malam yang penuh dengan kemurkaan, malam yang penuh dengan kezaliman, dan malam yang penuh dengan kedurhakaan. Banyak dari kalangan kaum muslimin mengikuti dan meniru serta mencontoh jejak dan perilaku non muslim, mulai dari meniup trompet, berpesta pora dengan petasan, berpesta pora dengan minuman keras, berpesta pora dan pergaulan bebas, yang semua itu telah diharamkan oleh agama Islam. Bahkan beberapa media internet menggambarkan perilaku tidak senonoh dari sebagian remaja-remaja kita, dengan mereka berpesta pora miras, lalu kemudian mereka berzina dengan bebas, berganti-ganti pasangan dan bergelimang kemaksiatan sampai puas, sehingga di pagi harinya mereka dalam keadaan teler, tidur telanjang, bulat, dan berserakan di sekitar kolam renang hotel. Inilah gambaran sebagian anak-anak remaja kita ketika merayakan malam tahun baru Masehi, yang seharusnya kita tidak membesarkannya dan berbangga karenanya. Akan tetapi yang harus kita lakukan dan kita besarkan adalah malam tahun baru Islam. Kita berbangga dengan tahun baru Islam. Kita besarkan syiar-syiarnya dan berbangga dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak di antara kita yang justru merayakan tahun baru Masehi berbangga dengan simbol-simbol keagamaan mereka, bahkan meniru dan mengikuti perilaku dan tradisi mereka yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam dan menentang perintah-perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'anna sanana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah, al-yahud wa an-nasara? Qala faman. Yang artinya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Suatu waktu nanti kalian akan mengikuti tradisi dan budaya daripada mereka yang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai ke batas. Andai kata mereka masuki lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah mereka yang kau masukkan adalah para Yahudi dan Nasrani?" Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, "Kalau bukan mereka, siapa lagi?" Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya semua perbuatan maksiat akan memberikan noda hitam dalam hati kita dan akan menyebabkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dosa itu adalah jembatan menuju liang neraka dan menjadi sebab terjadinya bencana serta meluasnya berbagai macam wabah dan malapetaka. Sudah lupakah kita bagaimana Allah SWT telah menenggelamkan seluruh penduduk bumi dan menurunkan air hujan yang menyebabkan air setinggi gunung merata? Sudah lupakah kita bagaimana Allah SWT telah mengirimkan angin yang sangat panas kepada kaum Ad sehingga seketika mereka mati dalam keadaan kering dan meleleh? Sudah lupakah kita bagaimanakah Allah Ta'ala telah menurunkan suara lengkengan yang sangat keras kepada kaum Samud sehingga menyebabkan terburainya hati dan jantung mereka di dalam perutnya? Sudah lupakah kita bagaimanakah Allah Ta'ala mengangkat tanah tempat tinggal kaum Lut ke atas langit sehingga para penghuni langit telah mendengarkan suara dari gonggongan anjing mereka dan kokokan ayam mereka, lalu kemudian dikembalikan oleh Allah Ta'ala kembali ke dunia dalam keadaan terbalik dan menyebabkan mereka mati semua? Sudah lupakah kita bagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan hawa yang panas kepada kaum Syu'aib sehingga menyebabkan mereka luluh lantah dan binasa? Dan sudah lupakah kita bagaimana Allah Ta'ala telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya dalam Laut Merah sehingga mereka mati semua sesuai dengan firman Allah SWT, "Wa kullan aqadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba faminhum man akhadathu as-sayha وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing dari mereka kami siksa dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan kerikil dari api. Di antara mereka ada yang kami timpakan dengan suara yang keras yang mengguntur. Di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dalam lautan. Dan Allah sekali-sekali tidak berhendak menganiaya mereka. Akan tapi mereka lah justru yang menganiaya diri mereka sendiri." Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak menyebutkan kisah azab dari umat-umat sebelumnya hanya sekedar cerita belaka ataupun sebagai tulisan untuk dibaca. Atau tetapi tujuan utamanya adalah supaya kita mengambil pelajaran daripada apa yang telah terjadi kepada mereka. Maka sebagaimana hal itu telah merupakan azab yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada umat-umat sebelumnya, apakah tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengulanginya lagi kepada umat ini? Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam sebagian hadisnya, "Yabitu qauman min hadhihi al-ummah ala ta'amin wa sharabin fayusbihuna wa qad mutiu khanazira walayaqtibanna Allah biqabaila minha wa durin hatta yusbiha wa yaquluna qad khasifa al-laylata bidari fulan walayurtilanna Allah alayhi bijaratan kama ursilat ala qawmi Lut walayurtilanna Allah alayhi murriha al-aqim kama ursilat ala Samud بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وقطعهم الرحم." Yang artinya akan terjadi kepada sebagian umatku azab di mana mereka pada malam hari sedang berpesta pora dengan berbagai macam makanan dan minuman, lalu pada pagi harinya mereka sudah dikutuk dan dirubah menjadi babi. Dan di antara mereka ada yang Allah benamkan dalam bumi beserta rumah-rumahnya sehingga pada pagi harinya masyarakat yang ada berkata, "Telah terbenam semalam seseorang berikut rumahnya." Dan di antara mereka ada yang Allah timpakan kepada mereka berupa azab batu panas yang berasal daripada neraka sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Lut. Dan di antara mereka ada yang Allah kirimkan angin yang panas sehingga membuat mereka luluh lantah sebagaimana Allah timpakan kepada kaum Samud karena mereka telah meminum khamar dan memakai sutra, menikmati tarian wanita dan memutuskan tali silaturahminya. Dan bukankah negara kita yang tercinta ini telah diperingatkan Allah Ta'ala beberapa kali? Mari kita ingat kembali sebagaimana Allah SWT telah memperingatkan kita. Bukankah telah terjadi negara kita pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi gempa bumi yang mengakibatkan tsunami dan menyebabkan tewasnya 230 ribu lebih saudara-saudara kita di Aceh. Pada tahun 2006, telah terjadi gempa bumi di Jogja yang menyebabkan tewasnya 5.800 saudara kita. Pada tahun itu juga, telah terjadi banjir di Sulawesi yang menyebabkan 350 orang meninggal dunia dan 13 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Pada tahun itu juga, telah terjadi banjir di Sumatera yang mengakibatkan 300 korban tewas dan 350 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Pada tahun 2009, telah terjadi gempa bumi di Padang yang menyebabkan 1.117 orang saudara kita. Dan juga telah terjadi gempa yang mengguncang Jawa yang menyebabkan 100 orang meninggal dunia. Pada tahun 2010, Gunung Merapi telah meletus di Jawa Tengah yang menyebabkan lebih daripada 1.000 orang dievakuasi dan menyebabkan lebih daripada 100 orang meninggal dunia. Pada tahun itu juga, telah terjadi gempa bumi di Sumatera yang menyebabkan 400 orang meninggal dunia, 15 ribu orang kehilangan tempat tinggal, serta masih banyak lagi sampai sekarang yang belum ditemukan daripada korban. Tahun 2013, telah terjadi gempa di Aceh yang mengakibatkan 39 jiwa meninggal dunia. Tahun 2014, tercatat di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terjadi 1.524 macam bencana yang menyebabkan 550 orang tewas, 2.666.000 mengungsi dan menderita, lebih daripada 51 ribu rumah rusak dan menyebabkan kerugian ekonomi triliunan rupiah. Dan yang paling akhir, pada tahun 2015, telah terjadi berbagai macam bencana, tercatat 1.229 macam bencana yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia, 765 ribu orang mengungsi dan menderita serta kehilangan tempat tinggalnya sebanyak 10.714 orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tahukah anda apakah sebab terjadinya ini semua? Kenapa para remaja kita bergelimangan dengan noda dan dosa? Banyak di antara kaum muslimin lalai untuk mengingat Tuhannya serta mengikuti jejak nabinya, gampang meninggalkan sholat waktunya, meninggalkan puasa Ramadannya, meninggalkan kewajiban zakatnya, dan selalu menunda-nunda kewajiban haji dan umrahnya. Mudah terjerumus ke dalam dosa, selalu mengikuti hawa nafsunya, jauh dari akhlak mulia, kebohongan menjadi hal yang biasa, melakukan pengkhianatan adalah rutinan mereka. Para wanitanya membuka auratnya tanpa merasa dosa, orang tua dan suami tidak melarangnya, bahkan justru mendukungnya. Para remaja berpacaran dengan bebasnya, bebas waktu, bebas hubungan, dan bebas melakukan apa saja. Para anak-anak durhaka kepada orang tua, berani membentak dan berperilaku kasar kepada mereka. Para istri banyak melakukan kedurhakaan kepada suaminya, dan para suami selalu melakukan tindakan semena-mena kepada istri dan keluarganya. Para pejabat mengkhianati jabatannya dan merampok uang negara. Tidak ada rasa kasih sayang, dan mereka tidak peduli walaupun masyarakatnya merana. Semua ini terjadi karena mereka jauh daripada arahan dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dikatakannya, la yaslamu hina idin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak ada satu pun yang selamat pada waktu di akhir zaman yang penuh dengan fitnah kecuali bagi mereka yang dihidupkan oleh Allah taala hatinya dengan ilmu agama. Bagaimana mungkin mereka terhindar daripada semua dosa? Bagaimana mungkin mereka berakhlak mulia? Bagaimana mungkin para anak berbakti kepada orang tua dan para istri salihah untuk suaminya? Bagaimana mungkin para pejabat menjaga amanatnya dan penuh kasih sayang kepada masyarakatnya? Bagaimana mungkin semua itu terjadi kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana sebab dan akibatnya? Oleh karena itu, dari atas mimbar ini saya menghimbau, dari atas mimbar ini saya menganjurkan, silakan anak-anak saudara diletakkan di dalam pendidikan formal untuk melalui cita-citanya dan gelar sarjananya. Silakan, hal itu tidak dilarang dalam agama. Akan tetapi jangan lupakan pendidikan Nabi yang mulia, yang menjadikan mereka takut kepada Tuhannya, yang menjadikan mereka berakhlak mulia. Silakan di pagi hari kita letakkan anak kita di pendidikan formal, akan tetapi pada sore harinya mereka harus belajar pendidikan agama di madin-madin yang ada. Atau setelah maghrib, biarkan mereka dileskan kepada seorang ustaz untuk mengajarkan kepada mereka syariat agama. Dengan begitu akan seimbang antara dunia dan akhiratnya. Dengan begitu akan sukses dan berhasil dunia dan akhiratnya, dan dengan begitu hidupnya tidak akan sia-sia. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah SWT pada saat yang mulia, di dalam momen yang mulia, dan di dalam tempat yang sangat mulia. Semoga Allah menyelamatkan kita dari segala dosa, dan Allah membentuk kita masing-masing dari godaan setan dan hawa nafsunya, serta melindungi kita dari cinta dunia. Ya Allah wahai Tuhan kami yang maha agung dan maha perkasa, ampunkan dosa-dosa hamba dan kedua orang tua hamba, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang lebih mengedepankan urusan akhiratnya daripada dunianya. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga kami semua meyakini bahwasanya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat hanyalah bagi mereka yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan keyakinan bahwa semua rezeki kami, bahwa semua rezeki yang kau berikan kepada kami telah engkau bagi semuanya. Yang untuk kami pasti akan sampai kepada kami, yang bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam bencana, dan berilah kami kehidupan yang sejahtera. Ya Allah, jadikanlah pejabat-pejabat kami dari manusia-manusia yang mulia, dan jadikanlah anak-anak istri kami termasuk berbakti pada orang tua dan suaminya. Lindungilah mereka daripada fitnah akhir zaman, lindungilah mereka daripada fitnah akhir zaman, lindungilah mereka daripada fitnah akhir zaman, lindungilah mereka daripada budaya dan tradisi yang memurkakan. Tunjukkan kepada mereka jalan kebenaran, dan tuntutlah mereka semuanya ke jalan menuju tempat yang penuh dengan harapan. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau tetapkan baik kami semuanya meninggal dengan husnul khatimah. Dan pada husnul khatimah, kepada husnul khatimah sebagai kunci utama untuk memandang wajah Nabi Muhammad yang dikatakan olehnya, barang siapa yang tidak memandang wajah setelah daripada mahsyar, maka selama-lamanya dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah, dalam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malik al-alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يسد المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد يا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وزور الفواحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين وأن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصل ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل rabbal alamin. Allahumma salli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar. Aqimish shalah.